puasa di sini saatku terpana menata segala keindahanmu pasir pantai. Menyisir manis leka-leku tubuhmu. Lupakan dia yang tinggalkan hidupku. Bersama bintang ku habiskan malamku.